بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب، kita masuk halaman ke 27 bagian paling atas ya. Kalau sudah masuk pada kalau masuk. قال الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى: فدعوتنا للناس جميعا ولطلاب العلم خصوصا أن يبذلوا جهودهم وأن يجعلوا من أجل أوقاتهم التي مكنهم الله عز وجل منها للتفقه في دين الله. Maka seruan kami kepada manusia secara umum dan kepada para thullabul ilm secara khusus, para penuntut ilmu secara khusus, agar mereka mencurahkan segenap kesungguhan mereka dan agar mereka menjadikan waktu-waktu mereka yang sangat berharga tersebut yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, berikan kesempatan kepada mereka dengan waktu tersebut, ittafaqquhi fi dinillah, dimanfaatkan untuk mendalami dan memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat beliau dan ini yang menjadi misi dakwah beliau dan para ulama ya, secara umum menyeru manusia untuk mencurahkan waktu mereka mempelajari ilmu-ilmu syariat ini yang menjadi dasar dari amal ibadah mereka. فإذا فقهوا نشروا ما فقهوا بين الناس. Apabila mereka telah memiliki pemahaman terhadap agama ini, maka hendaknya mereka menebarkan apa yang telah mereka fahami tersebut بين الناس, ya, di tengah manusia, mengajarkan apa yang telah mereka ilmui kepada manusia. Tidak bakhil dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka. Dan ini ya merupakan bentuk zakatul ilm. Ya. Yani dengan mengajarkan kepada yang lainnya. Kama zakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitab Al-Jihad min zadil ma'ad, sebagaimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah telah menyebutkan dalam kitabul jihad min zadil ma'ad, dari kitab beliau Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad fi hadhi khairil ibad memiliki judul yang lain, yakni hadjun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan jihadun nafs, jihad yakni mencurahkan segenap kemampuan untuk menundukkan jiwa ini, menundukkan hawa nafsu ini. Wa annahu ala arba'i maratiba, di mana jihad di dalam menundukkan hawa nafsu kita terdiri dari 4 martabat, 4 tingkatan. Jihadun nafsi hatta tafaqqaha fi dinillahi. Jihad untuk menundukkan jiwa ini hingga jiwa ini mau untuk mempelajari agama Allah, mendalaminya, mau untuk belajar, tidak segan, tidak malu untuk belajar agama ini. Hatta terhadap orang-orang yang mungkin secara usia jauh di bawahnya, dan termasuk diantara mu'awwiqat fi talabil ilm fi tafaqquhi fi dinillah adalah adanya sifat kibir, sombong, ya, yang akan menghalangi seorang dari mempelajari agama Allah. Di sana ada asar dari Mujahid, salah seorang tabi'in, murid dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mujahid rahimahullah berkata, la yata'allamul ilma sinfan, al-mustakbiru wal-mustahi. Atau kama qala, asar ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ada dua golongan manusia yang dia tidak akan, atau dua kelompok tersebut tidak akan mau untuk mempelajari ilmu, tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk duduk di majelis ilmu. Yang pertama, al-mustakbir, orang yang merasa besar, yang sombong, ya, kesombongannya menghalangi dia untuk belajar. Ya, merasa sudah memiliki segala macam dari cabang-cabang ilmu, dalam keadaan dia jahil, tidak mengerti apa-apa. Yang kedua adalah al-mustahi, orang yang pemalu. Ini dalam makna malu yang bukan bagian dari iman, tetapi malu yakni sifat yang mencegah seorang dari berbuat. Adapun malu yang merupakan bagian dari iman adalah rasa malu yang mencegah dari maksiat. Nah, ini malu yang mencegah dari ketaatan. Ya, muncul perasaan malu, ya sudah tua, ya, atau yang lainnya sudah jauh-jauh, saya masih pemula. Maka sifat ini juga menghalangi dan mencegah seorang dari ilmu. Maka selama dua sifat itu ada pada diri seorang, ya, imma al-kibr atau sifat haya yang mencegah dari kebaikan, maka seorang akan terhalang dari ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dua penghalang, dari penghalang-penghalang ilmu. Termasuk dari penghalang untuk seorang meraih ilmu, ya, yang juga disebutkan oleh Al-Imam Rabi' Ibn Hadi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Marhaban Talab al-Ilm, adalah as-siyadah, ya, kepemimpinan. Ini akan bisa menjadi sebab seseorang enggan untuk duduk di majelis ilmu ketika dia memandang bahwa kepemimpinan sesuatu yang besar baginya, yang dengan itu tidak pantas untuk dia duduk di majelis ilmu. Beliau hafizahullah ta'ala asy-syekh Rabi' menjelaskan asar dari Umar bin Khattab, yang juga asar ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ta'allamu qabla an tasudu. Dalam lafaz yang lain, ta'allamu qabla an tusawwadu. Hendaknya kalian belajar ya, sebelum kalian menjadi pemimpin. Kenapa? Ya, karena menjadi pemimpin ini adalah posisi yang dijadikan rujukan oleh manusia. Dengan bacaan yang kedua, ta'allamu qabla antusawadu, hendaknya kalian belajar sebelum kalian diposisikan sebagai pemimpin. Beliau hafizahullah ta'ala menerangkan bahwa kepemimpinan ini terkadang menjadi penghalang dari seorang menuntut ilmu ketika dia memandang bahwa dia ada seorang yang besar, ya, yang sudah bukan zamannya lagi belajar, ya, sudah menjadi orang yang terdepan, ya, mestinya orang yang belajar kepadanya. Baik, oleh karena itu, ya, ketika mayoritas manusia mereka terhalang dari ilmu dengan sebab kepemimpinan ini, karena keumuman manusia menganggap dengan kepemimpinan itu dia menjadi besar, ya, tidak melihat apa yang dibalik itu dari tanggung jawab yang akan ditanyai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan kenapa mayoritas manusia, ya, ketika mereka menjadi pemimpin enggan untuk duduk di majelis ilmu. Taujih yang kedua dari asar Umar ibn Khattab ini, ya, bahwa kepemimpinan adalah suatu mansab, kedudukan yang menuntut untuk seorang berbekal dengan ilmu-ilmu syar'i, dikarenakan masail, masyakil, ya, ini sesuatu yang tidak boleh tidak akan sampai padanya, sehingga bagaimana dia akan bisa memberikan solusi yang syar'i kalau dia tidak memiliki bekal ilmu, yang tentunya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ya, tanpa itu semua maka akan hancur, ya, ketika seorang berbicara atau memberikan taujih, arahan tanpa dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, pertama kali yang harus ditempuh oleh setiap kita adalah upaya setiap kita mencurahkan segenap kesungguhan kita untuk menundukkan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Seseorang tidak mungkin akan bisa berjihad, jihad dalam bentuk mengangkat senjata, ketika dia kalah dengan hawa nafsunya. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Kemudian wajihaduha hatta ta'mala bima fakihat. Berikutnya, setelah ada kemauan untuk diri-diri kita belajar, mempelajari ilmu syar'i, maka jihad berikutnya yang harus kita tempuh adalah menundukkannya untuk mau beramal dengan apa yang telah difahami. Karena ilmu itu dituntut bukan sekedar untuk seorang luas wawasan ilmiahnya. Ya, ditanya ini, ditanya itu bisa. Ya, hafal matan ini, hafal matan itu. Bukan sekedar untuk itu. Tetapi ilmu dituntut untuk diamalkan. Sehingga ketika ilmu itu diiringi dengan amalan, jadilah ilmu itu ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian wajihaduha hatta tanshura ma 'alimat wa 'amilat bihi. Tahap yang ketiga atau martabat yang ketiga dari jihadun nafs adalah menundukkan jiwa ini, ya, untuk mau menebarkan, menyebarkan, mendakwahkan dari apa yang telah diilmui dan telah diamalkan. Ini tahap yang ketiga, tahapan dakwah. Ya. Kalau dua tahap yang pertama itu untuk penyempurnaan diri, berilmu, kemudian beramal. Ya. Tahap yang ketiga ini adalah untuk menyempurnakan yang lainnya. Untuk menyempurnakan yang lainnya. Dan ini adalah perkara yang tercakup, ya, dari apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika beliau menyatakan bahwa talabul ilm, ya, la ya'diluhu syai'un in sahhat niyyatuhu, bahwa menuntut ilmu, yakni ilmu agama ini adalah amalan yang tidak ada amalan lain yang akan mampu menandinginya. Kalau benar niatnya, ya, jika benar niatnya. Kemudian beliau menjelaskan kebenaran niat itu, ya, dalam bentuk, yani inna wa bitolabihi raful jahli an nafsihi wa an ghairihi. Jika dia seorang penuntut ilmu meniatkan dengan ilmunya untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Ya. Inna wa bitalabihi rafa'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Jika dia meniatkan di dalam menuntut ilmunya itu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dengan belajar, kemudian dengan beramal dengan apa yang telah dia ilmui. Ya. Kapan seorang memiliki ilmu syar'i tetapi tidak diiringi dengan amalan, maka dia tetap dalam keadaan jahil, dan ya, kejahilan dikarenakan belum sampainya ilmu ini lebih baik dibandingkan kejahilan seorang meninggalkan amalan terhadap ilmu. Kemudian wajihaduha hatta tasbiru ala al-adha alladhi yanaluha. Dan upaya untuk menundukkan jiwanya hingga jiwanya itu bersabar di dalam menghadapi gangguan yang didapatkannya di dalam menyebarkan ilmu tersebut. Dikarenakan dakwah yang merupakan tugas yang diemban para nabi, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam kitabnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, di dalam ayat yang lain aduwan syaitanil insi wal jin, yang itu semua menunjukkan kepada kita bahwa jalan dakwah ini adalah perkara yang tidak lepas dari kondisi-kondisi yang menuntut seorang dai untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Luqman, di antara wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, wahai anakku, tegakkanlah salat, ajaklah kepada amalan yang baik, laranglah dari perkara yang mungkar. Di mana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah bagian di antara bentuk dakwah. Kemudian beliau Luqman menasihatkan, wasbir 'ala ma asabak, hendaknya engkau sabar di dalam menghadapi apa yang menimpamu. Ya. Seorang dai tanpa memiliki sifat sabar, dia akan dengan mudah meninggalkan jalan dakwah. Baik sabar ketika diuji dengan kesulitan-kesulitan ataupun sikap sabar untuk tetap di atas syariat ini ketika diuji dengan kemudahan. Dan ujian dengan kemudahan ini perkara yang lebih menyulitkan diri seorang hamba untuk bisa bersabar. Ketika menghadapi kesulitan, seorang di antara kita sadar kalau ini ujian. Sudah mencoba untuk berdakwah sekian tahun, yang tertarik hanya beberapa gelintir manusia. Sabar, dan tandanya dia lihat perjalanan para nabi, para rasul, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya dalam hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Yang di antara mereka ada yang pengikutnya hanya sekelompok manusia antara hitungan 3 orang hingga 10 orang. Sebagian di antara mereka para nabi pengikutnya hanya 2 orang. Bahkan ternyata di antara mereka ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah mereka gagal di dalam dakwahnya? Tidak. Bahkan mereka telah berhasil di dalam dakwahnya. Karena mereka terus istiqamah di atas jalan dakwah yang telah Allah Subhanahu wa taala embankan kepada mereka. Oleh karena itu, kegagalan di dalam dakwah bisa jadi wujudnya adalah banyaknya pengikut. Dalam keadaan dakwah itu menyimpang dari dakwah al-anbiya, pengikutnya banyak, tetapi jalan dakwahnya tidak lagi di atas jalan dakwah para nabi. Dan ini perkara yang banyak terjadi khususnya di masa kita. Bagaimana mereka, kelompok manusia yang menisbatkan diri kepada salaf, golongan halabiyyin, rojaiyyin, menempuh berbagai metode dakwah, wasaili dakwah yang tidak dijalankan oleh para ulama, secara khusus tentunya para ulama di masa kita, yang seandainya mereka memandang itu sebagai wasail dakwah, tentu mereka terdepan di dalam menempuhnya. Sampai kepada kita berita tentang bagaimana mereka ikhtilat laki-laki dengan perempuan, dengan berbagai acara yang mereka adakan, latihan memanah bersama, sehingga akhirnya terpanah hatinya. Sebagian di antara mereka ketika melihat wajah para ustadznya di layar yang mereka memang pasang di tempat-tempat ta'lim mereka, ya, muncul ucapan-ucapan yang malu untuk menukilkan, malu untuk dinukilkan, yang menunjukkan bahwa mereka telah gagal di dalam berdakwah. Atas dasar itu, ikhwani fiddin, kesabaran di dalam dakwah ini adalah perkara yang harus senantiasa dijaga. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini, tahapan-tahapan yang harus ditempuh, tangga demi tangga. Tidak boleh seorang melompat baru kenal dakwah, baru kenal jalan as-salafus salih, kemudian ingin melompat ke marhalah dakwah. Hendaknya angkat kejahilan itu dari diri-diri kita sebelum kita mencoba untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Kita semua hendaknya senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik, kita dengarkan azan. Baik, kita lanjut. Kata beliau rahimahullah, sawa'un fi waqti talabi aw fi waqti al-'amali aw fi waqti an-nashr. Sama saja upaya jihad menundukkan hawa nafsu ini untuk bersabar ketika seorang pada fase menuntut ilmu. Demikian juga ketika dia berupaya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Demikian pula ketika dia menyebarkan ilmu tersebut. Semuanya perkara yang menuntut kesabaran. Baik, empat perkara ini Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan di dalam mukaddimah beliau terhadap risalah beliau Al-Usul Al-Thalathah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Agungnya surat ini sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau menyatakan, lau fakkara an-nasu hadhihi as-surah lawasi'athum. Seandainya manusia mereka memikirkan kandungan dari surat ini, maka niscaya ini sudah cukup bagi mereka untuk mereka tidak masuk dalam golongan manusia yang rugi ketika mereka mau belajar, beramal, berdakwah dan sabar di dalam menempuh semua itu. Kata beliau selanjutnya, falhamdulillahi ala aqidati tauhid al-aqidati allati ukhidat min al-kitabil aziz was-sunnatil mutahharati bil fahmi sahih. Maka segala puji kesempurnaan semata kita panjatkan kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita berupa akidah atau tauhid, akidah yang dipetik dari Alkitab, yakni kitab Al-Qur'anul Karim, Alkitabul Aziz, dan dari sunnah yang suci, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bil fahmi sahih, dengan pemahaman yang benar, yakni pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh as-salafus salih. Beliau mengingatkan akan al-fahmus sahih, dikarenakan ya perkara ini perkara yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, mereka semua mengklaim bahwa mereka berjalan di atas Al-Kitab dan As-Sunnah, tetapi mereka meninggalkan kewajiban untuk memahami Al-Kitab dan As-Sunnah tersebut dengan pemahaman yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Al-Bukhari, beliau telah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bahwa sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya. Al-khairiyah, kebaikan yang ada pada generasi-generasi tersebut bukan dari sisi dunyawiyah, ya, tetapi kebaikan dari sisi diniyah. Tidaklah kebaikan dari sisi diniyah akan terwujud tanpa adanya pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap agama ini. Ya, tanpa ada itu semua tidak akan mungkin terwujud. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyatakan tentang tiga generasi awal ini bahwa mereka sebaik-baik manusia, maka ini semua menunjukkan wajibnya untuk kita merujuk di dalam memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW kepada pemahaman mereka. Berapa banyak di antara manusia yang mereka mengklaim diri mereka di atas dalil, ya, ternyata dalil berada di lembah dan mereka berada di lembah yang lainnya. Ya, tentunya lebih disayangkan lagi kalau terjadi yang demikian pada sebagian yang mengaku berjalan mengikuti salafus salih. Ternyata salafus salih berada di sebuah lembah, dia berada di lembah yang lainnya, ngakunya mengikuti as-salaf. Atas dasar itu wajib, ya, bagi kita untuk berjalan mengikuti as-salafus salih. Jangan sampai kita memiliki prinsip dahulu, kemudian baru setelah itu cari dalil dari ayat atau hadis atau athar dari salafus salih yang cocok dengan pemahaman kita. Akhirnya mengaku berjalan di atas salaf dalam keadaan memaksakan pemahaman salaf untuk mencocokinya. Waliyazubillah. Kemudian wahakadha al-imanu bil ba'fi ba'da al-maut. Demikian pula kita masuk pada rukun yang kelima dari arkanul iman, keimanan kepada dibangkitkannya manusia setelah kematian mereka. Fa innahu yu'minu bihi al-mu'minun wa yu'minuna bima yakunu fihi mimma akhbara Allahu anhu fil Qur'ani wa mimma akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kadzalika fi sunnati. Bahwa mereka kaum mukminin beriman dengan dibangkitkannya manusia setelah kematian mereka, yakni dengan tubuh-tubuh yang mereka gunakan di kehidupan dunia ini, bukan tubuh yang baru. Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan, ya, tubuh-tubuh mereka sebagaimana dahulunya. Ya, Allah menyatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa yu'minuna bima yakunu fihi mimma akhbara Allahu anhu fil Qur'ani wa mimma akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalika fis sunnah. Dan mereka beriman dengan apa yang akan terjadi pada hari dibangkitkannya manusia tersebut sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. semuanya mereka imani dengan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'minuna bil hayatil barzakhiyah. Mereka beriman dengan kehidupan barzakh. Di mana kehidupan barzakh, ya, pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan merupakan awal, ya, dari kehidupan akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ya, di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ketika beliau menyebutkan wa minal imani bil yaumil akhir, al-iman bima yakunu ba'dal maut. Termasuk di antara bagian iman kepada hari akhir adalah beriman dengan apa yang akan terjadi setelah kematian. Masuk dalam cakupan ini adalah kehidupan barzakh, kehidupan kubur. Wa anna laha sifatuha. Bahwa kehidupan barzakhiyah memiliki sifat, ya, yang tentunya berbeda dengan kehidupan duniawiyah. Para nabi, ya, para rasul, mereka hidup. Yani di kehidupan barzakh dan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia ini. Berbeda dengan kehidupan dunia, terpisah dari kehidupan dunia. Oleh karena itu, pada hadis Al-Haud, hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang sekelompok manusia yang dari cirinya adalah ciri kaum muslimin, tapi ternyata diusir oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dari telaga Nabi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat dari cirinya, kemudian beliau menyatakan ummati, ummati. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggal engkau. Menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui setelah beliau meninggal tentang apa yang terjadi di kehidupan dunia ini. Jika demikian keadaan Nabi, tentu yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam lebih tidak pantas lagi. Oleh karena itu, di antara efek dari kesyirikan adalah kejahilan. Ya, bagaimana mereka para pencari berkah kubur datang dari satu kuburan ke kuburan yang lain, minta-minta kepada zat yang tidak bisa mendengar, tidak pula bisa menjawab permintaan mereka, tidak pula mengabulkan apa yang mereka minta. Kemudian kata beliau selanjutnya, wahia min ilmil ghaib. Dan kehidupan barzakh termasuk dari ilmul ghaib, permasalahan ilmu ghaib yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW pada hadis Ibn Abbas, ya, muttafaqun alaih, menyebutkan tentang keadaan dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya, itu semua karena pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkara barzakh merupakan perkara ghaib. La yatakallaful insanu syai'an min ilmi kayfiyyatiha. Di mana seorang manusia tidak dibebani sedikit pun, ya, untuk mengetahui tentang, yani, bagaimana keadaan kehidupan barzakh. Allah tidak membebani kita untuk mempelajari, ya, kemudian meneliti bagaimana kehidupan barzakh. Lakin yaqifu ma'an nususi allati ja'at fi bayaniha. Akan tapi hendaknya seorang muslim dia berhenti pada nas-nas yang datang yang menjelaskan tentang barzakh. An hayatil mayyit, tentang kehidupan mayyit, idza wudi'a fi qabrihi. Ya, ketika mayit tersebut diletakkan di dalam kuburnya. Hayatan hakikatan, kehidupan yang hakiki. Sekali lagi, yang tentunya tidak bisa dikiaskan, dianalogikan dengan kehidupan duniawiyah. Kemudian wasu'alil malakaini lahu. Juga seorang mukmin harus mengimani tentang pertanyaan dua malaikat kepada si mayit. An salasati usulin. Tentang tiga pokok perkara dalam agama ini. Anir rabbi wa anid din wa anir rasuli. Pertanyaan tentang Rabb, tentang agama, dan tentang Rasul yang diutus kepadanya. Wa indaha, dan pada kondisi yang demikian inilah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, jawaban yang benar ketika di kehidupan dunia. Yani ketika dia mengakhiri kehidupannya dengan kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat ketika dia ditanyai oleh dua malaikat tersebut. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim, tidak akan mampu untuk menjawab tiga pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.